Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Kita masih di hadis-hadis yang berkaitan dengan mengusap kuf, mengusap sarung ataupun kaus kaki. Ternyata banyak sekali hadis-hadis yang memang sampai ke derajat ataupun tingkatan mutawatir. Mutawatirnya itu banyak sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adanya syariat mengusap kuf. Di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang memang itu sebenarnya karakter agama kita. Innad-dina yusrun wala yusad-dina illa rajulun illa ghalaba. Agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersulit agama ini bagi dirinya, maka melainkan dia akan kewalahan. Alah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di pernah juga bersabda, ahabbuddin ilallah al-hanafiyyatu samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanafiyyah, lurus. Artinya tidak menyimpang kemana kemari, sana kemari, tapi lurus sesuai dengan jalur yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dan mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Kemudian samha, yaitu mudah. Nah, termasuk darinya adalah ada syariat mengusap kuf. Ketika seseorang memakai kuf, tidak perlu dia mencuci kakinya, tentunya dengan syarat-syaratnya, cukup diusap. Pembahasan ini, mengusap kuf ini, sangat perhatian ulama dengannya, karena ada pihak-pihak yang mempersulit, pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan syariat, sehingga menyulitkan dirinya sendiri. Dimana mungkin di zaman dulu alat kaki kuf yang menutupi sampai mata kaki itu bongkar pasangnya sulit, sehingga sedangkan mereka terbiasa dengan safar, berpergian. Nah, jika harus dibuka, dilepas ketika berwudu, ketika sholat, maka tentunya menyulitkan. Sedangkan agama cenderung untuk mempermudah. Kan kita juga pernah mendapatkan hadis Nabi membolehkan sholat dengan mengenakan sandal. Ya, karena memang sholat itu terkadang kan di apa namanya alam lepas. Bukan di masjid, bukan di ruangan, tapi di alam tempat. Seorang boleh tetap mengadakan sandal. Bahkan zaman Rasulullah, masjidnya para sahabat masuk dengan mengenakan sandal dan sholat dengan mengenakan sandal. Artinya mungkin terpikir ya, ini kok kenapa sih kok malas sekali sih buka kaos kaki, namanya kalau pas sholat safar kenapa kok malas sekali kok harus dikosor-kosor segala. Mungkin terpikir seperti itu, jamak segala nanti aja kok bisa berhenti, kalau pas di area kok malah berjam-jam makan, tapi kalau sholat maunya cepat. Nah ini mungkin kadang terpikir seperti itu. Ya selama syariat membolehkan dan mengizinkan, apa salahnya? Bahkan itu adalah yang dipuji oleh Allah. Kita mengambil kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana seseorang kalau lagi bulan puasa dia safar, boleh tidak berpuasa. Boleh dia berbuka. Rukhsatun taqaddaqallahu biha faqbalu sadaqatullah. Itu kemudahan yang Allah bersedekah dengannya kepada kalian. Terima sedekah Allah. Ini mungkin di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang menyebutkan adanya syariat mengusap kaos kaki atau kuf ketika berwudu. Kenapa kok harus banyak? Ya memang ada pihak-pihak yang tidak menyukai hal tersebut. Makanya para ulama pun mendatangkan hadis-hadis, meriwayatkan hadis ini, mempopulerkan hadis-hadis tersebut sebagai bentuk membela agama, membela hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diingkari oleh pihak-pihak yang tidak menyukainya. Dan biasanya demikian. Ketika ada permasalahan yang jelas-jelas tarti, jelas-jelas disyariatkan, kok ada pihak-pihak yang menyalahartikan ataupun menganggap itu tidak pantas ataupun sebuah hal yang tabu, justru para ulama mengangkat hal tersebut dan mendatangkan hadis-hadisnya. Dan ketika direnungi baik-baik, justru itu adalah membantu. Artinya syariat tersebut membantu dan memudahkan, karena memang itu karakter dari agama kita ini. Tidaklah yang disyariatkan itu melainkan itu bermaslahat. Baik maslahat itu ada terkadang nampak atau terkadang tidak nampak, tapi pasti ada maslahatnya. Tidaklah suatu yang dilarang dalam agama ini, melainkan itu ada mudorotnya. Baik mudorot ini terkadang terbaca, nampak. Terkadang oleh sebagian orang tidak nampak. Apa sih mudorotnya? Salahnya apa sih? Kok nggak boleh? Tapi cukup bagi kita, apa yang Allah syariatkan dan Allah bolehkan dan Allah mubahkan dan Allah halalkan, melainkan itu adalah kebaikan bagi manusia. Dan tidaklah perkara yang dilarang, diharamkan, diminta untuk menjauhinya, melainkan di balik itu semua ada mafsadat dan mudarat, baik untuk kembalinya mudarat ini kepada si pelakunya atau kepada orang lain. Ini menunjukkan keindahan Islam, sisi-sisi positif yang seseorang harus mengetahuinya dari syariat-syariat Islam ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala Rasulullah, qala Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maramnya, wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rukhasa lil musafiri salasata ayyamin walayaliyahunna walil muqimi yauman walailatan idza tatahhara fala bisa khuffaihi an yamsaha alayhima wa akhrajahu ad-Dharqutni wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Nabi membolehkan rakhasah, memberi keringanan bagi musafir selama 3 hari 3 malam. 3 hari dengan malamnya. 3 hari bersama dengan malamnya. Dan untuk orang yang mukim, yang tidak safar, sehari semalam apabila tatahara, dia bersuci, dalam hal ini adalah berwudu. Berwudu dulu sempurna, itu artinya tatahara di sini. Sempurna, termasuk kakinya dibasuh, kemudian fala bisa kufaihi, kemudian dia memakai kufnya. An yamsaha alaihima, untuk mengusapnya. Selama 3 hari 3 malam, selama 3 hari 3 malam untuk musafir, sehari semalam untuk yang mukim. Diusap sama dengan keterangan hadis-hadis sebelumnya. Jadi di sini menyinggung tentang syarat dan tempo waktu. Bahwasanya khuf yang seseorang boleh mengusapnya ketika ingin memperbarui wudunya adalah khuf yang dipakaikan ke kaki ketika seseorang sudah berwudu, bersuci ketika saat memakainya. Nah, ketika ingin berwudu lagi karena batal, maka cukup dia mengusapnya. Hitungan 3 hari dan 3 malam, sehari semalam dari awal mengusap. Menurut pendapat ulama yang paling kuat dalam masalah ini, karena an yamsaha, dia boleh mengusapnya. Artinya hitungannya dari mengusapnya. Yang kedua, batas waktunya adalah 1 hari semalam untuk yang mukim. Nah, ini kan secara apa namanya, akal ataupun ro'yu, logika, harusnya kan yang mukim ini kan lebih menjaga kakinya. Tapi kok cuma hanya diberi tempo 1 hari semalam? Boleh mengusapnya. Musafir yang relatif lebih kotor, lebih keringatan, harus 3 hari 3 malam. Harusnya musafir mestinya lebih sering membuka, tapi tidak. Karena tujuannya adalah murni untuk meringankan. Yuridu bikumul wa'ful yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah ingin suka bagi kalian itu adalah kemudahan, tapi bukan bermudah-mudahan. Yang diinginkan dari kaum muslim ini adalah kaum muslim ini mengikuti apa yang Allah berikan daripada kemudahan, bukan bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan dilarang. Atau misalnya ada khilaf para ulama, dia mencari yang paling mudah. Dia lakukan, ini tidak pantas. Tapi dia mengambil yang sesuai dengan dalil. Nah, di sini tempo waktunya kalau mukim hanya 1 hari semalam. Artinya ya normalnya yang kita mukim ya 1 hari semalam ya, lebih daripada itu pun tidak nyaman. Tetap memakai kuf karena mungkin bukan karena masalah najis dan tidak najisnya, tidak ada hubungannya. Terkadang ya sudah risih. Apalagi dengan iklim kita cenderung lebih banyak mengeluarkan keringat. Nah, ini lewat daripada 1 hari semalam biasanya pun sudah tidak betah kita. memakai phone. Tapi seandainya kuat phone, namanya ya, karena dia lagi tidak mau membuka penghangat dagingnya di musim dingin, mungkin di tempat-tempat tertentu, tempat-tempat pegunungan yang cenderung dingin, apalagi musim kemarau, ya tetap batasan waktunya adalah hanya sehari semalam. Bagi yang mukim, hitungan sehari semalam dimulai dari awal mengusap, bukan dimulai dari awal memakai dan bukan dari awal berhadas ataupun batas. Karena judulnya itu adalah anyang saha, bukan anyal basa, bukan anyal tatahar, hanya bersuci karena hadas, tapi anyang saha, mengusapnya. Dan itu yang dikuatkan oleh seperti Mukaimin dan yang lainnya. Nah, kalau musafir 3 hari 3 malam. Seseorang mungkin awal dia memakai khufnya ketika masih mukim, kemudian setelah itu dia safar, itu tinggal melanjutkan hitungan safar, melanjutkan dengan hitungan safarnya, walaupun dia ketika memakai masih mukim. Maka dia boleh untuk melanjutkan dari mukimnya tersebut ke hitungan safar 3 hari 3 malam. Misalnya dia tidak mau melepasnya, dan bagusnya artinya kalau ingin menunjukkan syariat ini atau menghidupkan syariat ini, ya kalau memang kuat dan tidak ada mandi, misalnya dia untuk bertahan untuk tidak mandi, ya mungkin faktor-faktor yang lainnya, ya bagusnya itu tetap diusap kuf selama 3 hari 3 malam. Demi untuk menghidupkan syariat ini, yang tentunya jarang yang tahu yang seperti ini, kecuali para penuntut ilmu dan yang mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat itu tidak mesti harus ada dalam Al-Qur'an. Ternyata juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Qur'an, seseorang mencari mana mengusap kuf, enggak ada dalam Al-Qur'an. Tapi kan ada ayat mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah. Termasuk adalah Nabi memerintahkan, Nabi mengerjakan pengusapan kuf tanpa harus dia melepaskan kufnya. Ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mana yang lebih afdol seorang antara mengusap kuf ataupun mencuci kakinya? Jadi hadis-hadisnya jelas mutawatir. Untuk kuf seseorang boleh mengusapnya. Tentang afdolnya kata beliau, al afdol lillabisi al kufa an yang saha alaih. Yang lebih afdol bagi yang sedang memakai kuf atau pemakai kuf, ya bagusnya dia mengusap. Bagusnya dia mengusap. Wal afdol liman qadamahu makshufatan wa quluhuma. Dan lebih afdol bagi orang yang kakinya tidak pakai kuf, ya mencucinya. Dan tentunya tidak sah juga dia mengusap. Pas mau wudu, mau pakai kaki dulu biar mengusap tuh. Karena dia enggak suci ketika memakai, enggak boleh diusap. Misalnya, oh, ini kan ada syariat mengusap kuf, mau wudu. Tahu-tahu dia mau berwudu, pakai kuf dulu. Setelah itu dia mengusap, enggak sah. Kenapa enggak sah? Ya karena memakainya tidak dalam keadaan suci. Bolehnya mengusap kalau kaki dalam keadaan suci. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Jadi ini dalam rangka iktida. Apa iktida ini? Menteladani. Menteladani dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dan memerintahkan. Dan para sahabatnya. para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi yang memang terbiasa makan hok, makai hok, misal para pekerja di kantor-kantor, mungkin pas sholat duhur, sebaiknya sebelum memakai kaos kakinya dia berwudu dulu. Pakai kaos kaki ketika sholat duhur, usap. Cukup mengusap bagian atasnya satu kali. Afdolnya kanan dulu. Walaupun sah berbarengan, karena berdalil dengan kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibuhu saya munuk fitohorihi. Nabi lebih menyukai mendahulukan kanan dalam bersucinya. Usap kom. Tunjukkan ini adalah disyariatkan. Bukan karena malas, tapi karena menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapat nilai pahala tersendiri. Mungkin cara, oh ya, abdulnya melepaskan kan lebih sempurna. Untungnya nggak ada tandingan sempurna nggak sempurnanya dalam masalah ini. Dua-duanya syar'i, dua-duanya dibolehkan, dan dalam kondisi-kondisi tertentu yang pengganti ini intinya adalah pengganti mengusap kukunya adalah pengganti dari mencuci terkadang lebih utama. Karena apa? Karena banyak yang mengingkari padahal itu adalah syar'i. Hal yang diingkari dalam keadaan dia itu syar'i, seseorang menampakkannya dan menunjukkan itu adalah sunnah, itu adalah berarti dia menghidupkan ilmu, menghidupkan sunnah yang kalau tidak diamalkan mungkin ini akan berganti waktu, akan hilang sunnah ini, hanya sekedar dibaca dalam hadis-hadis tapi tidak ada prakteknya, tidak ada prakteknya. Dan contohnya musimnya musim kemarau seperti ini, khotib tidak ada salahnya dan bagus misalnya di akhir khutbahnya dia mendoakan istisqa, Allahumma aghithna. Tunjukkan bahwasanya dia adalah teras yang disyariatkan. Sudah cukup mengganti daripada sholat istisqa. Atau melakukan sholat istisqa. Sholat minta hujan. Jadi disebutkan cara istisqa itu ada dua. Disebutkan oleh para ulama. Pertama adalah doa istisqa di saat khutbah Jumat. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seseorang curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah banyak yang rusak, tanaman tidak tumbuh, hewan-hewan sudah mati, orang-orang kelaparan karena tidak ada artinya sumber makanan dan minuman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di khutbah Jumat. Artinya sudah cukup itu, tidak perlu istisqa, sholat istisqa tersendiri atau menyelenggarakan sholat istisqa. Nah, ditentukan harinya bagaimana yang pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dua cara istisqa. Dan ini boleh di area sudah layaknya untuk kita menjawab. Wah, negeri kita kan adalah tropis, walaupun kemarau sekalipun ya masih tetap tidak sampai kekurangan air. Lantas siapa yang akan mengikatkan kita menghidupkan sunnah ini? Ya dinisbat kepada kita, yaitu sudah kekurangan air masa-masa seperti ini. Buktinya banyak yang para petani sudah mulai kewalahan, kesulitan untuk mengairi tanaman-tanaman dan sawah-sawah mereka. Artinya, dan ini cukup menunjukkan bahwasannya sudah saatnya. Dan artinya juga dalam rangka untuk menghidupkan sunnah ini. Kebetulan ada kesempatannya. Ada kesempatannya. Karena kalau misalnya di musim hujan kita baca hadis-hadis istisqa, sholat istisqa, ataupun doa istisqa, pas waktu musim hujan, kan gak bisa mempraktekannya. Lagi musim hujan, prakteknya adalah di saat musim kemarau. Itu adalah kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya. Di antara ini adalah tata cara mengucap khub. Di saat seseorang pakai khub dan syaratnya ketika memakai dalam keadaan dia sudah bersuci. Ya, tadi bagi yang terbiasa dengan memakai kaos kaki karena keumuman orang kantoran seperti itu atau pegawai di instansi, ya ketika dia akan melewati sholat zuhur atau mungkin sampai sholat asar, alangkah baiknya untuk dia menampakkan sunnah ini sehingga orang-orang jadi tahu dan barangkali mereka butuh dengan kita beritahu. Mungkin ketika bertanya, oh cukup seperti ini, iya ada hadisnya, ada anjurannya, ternyata dia butuh seperti itu karena dalam kondisi mungkin di kakinya harus tidak boleh terkena sering air, tidak boleh sering terkena air karena ada apa namanya itu kutu busuk ya apa namanya kutu air misalnya ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Akhirnya kan mempermudah, kita telah membantu, telah memberi sebuah solusi. Kita baca lanjut hadis selanjutnya. Qala al-Hafiz, karena masih sama dan semakna, menunjukkan mutawatirnya hadis ini tentang mengusap khuf. Qala wa an Ubay bin Ammarah radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'ala al-khuffaini. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ammar radhiyallahu anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, amsahu 'ala al-khuffaini, apakah aku boleh mengusap khuf? Ini semua menunjukkan bervariasinya hadis-hadis tentang mengusap khuf. Ada dalam bentuk kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf. Ada yang dalam bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya membuka khuf ketika ingin berwudu. Ada hadis yang dalam bentuk perintah amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamsaha 'alal khuffai. Perintah ini ada dalam bentuk pertanyaan. Ini dalam bentuk pertanyaan menunjukkan bahwasanya kuatnya dasar dan dalil hujah tentang disyariatnya mengusap khuf. Di antara kelompok sekte yang keras pengingkarannya terhadap mengusap khuf ini adalah Syiah Rafidhah. Mereka mengingkari keras tentang syariat ini. Oleh karena itu para ulama justru mengangkat masalah ini. Bahkan ditulis dalam kitab Aqidah, kalau ahli sunnah wal jamaah adalah mengakui adanya mengusap khuf. Tapi di sisi lain mereka kaki aja yang tidak sempurna mereka mencuci. Hanya mengusap kaki. Jadi mereka ini memutar balik. Harusnya khuf yang diusap itu khuf, mereka hanya mengusap kaki. Ketika tidak pakai kaos kaki, mereka hanya mengusap kaki, tidak mencucinya. Padahal Rasulullah mengatakan wailul lil aqabi minan nar. Ketika mendapati ada sahabat yang tidak sempurna pencucian kakinya ketika tidak memakai khuf. Tapi ada seukuran koin dirham atau seukuran kuku. Ketahuan, kelihatan. Kan kalau debu kan kelihatan. Ada yang kena air, ada yang tidak kena air. Nampak. Ngecap seperti itu. Langsung ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Wailul lil aqab. Celaka. Itu neraka yang akan menyentuh kaki yang tidak sempurna. Nah, mereka cukup mengusap. Padahal tidak pakai khuf. Giliran ahli sunnah pakai khuf. Dan cukup mengusap. Karena Nabi SAW pernah melarang sahabatnya melepas khufnya. Pernah memerintahkan sahabat untuk mengusap khuf. Pernah ditanya, boleh enggak mengusap khuf? Nabi SAW menjawab iya. Dan memberi ketentuannya. Mereka ingkari. Menganggap tidak sah wudunya ahli sunnah. Dan ini kan menunjukkan bahwasanya hadis berada dalam satu pihak, mereka berada di pihak yang lain. Yang memang dasarnya itu adalah menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala ya Rasulullah, amsahu 'alal khuffaini? Qala na'am. Bertanya Ubay bin Ammarah ini, wahai Rasulullah, apakah aku mengusap kedua khufku? Kedua penghangat kakiku, sarung kakiku, kaos kakiku. Qala na'am. Iya. Qala yauman. Dia bertanya lagi. Satu hari penuh. Qala na'am. Iya. Kata-kata yauman, kalau tidak diiringi dengan malam, maka adanya maksudnya adalah sehari semalam. Kalau misalnya yauman walailatan, yaum itu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu yaum. Terbitnya malam. Tapi kalau dikatakan yauman, itu sudah mencakup hari malam. Karena hitungan hari adalah terbenamnya matahari. Nah, hitungan hari terbenamnya matahari sampai besoknya lagi. Itu kan biasanya kita katakan ini malam. Sekarang ini sudah hari Sabtu. Karena dimulai dari malam Sabtu. Karena sudah terbenam hari Jumat mataharinya. Kemudian qala wa yawmaini, kalau dua hari? Qala na'am, iya, boleh. Qala wa thalathata ayyam, selama tiga hari? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Wa ma syi'ta, dan terserahmu. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Faqala laisa bil qawi dha'if. Artinya hadis ini yang mengatakan tidak ada batas waktu, masih terus boleh mengusap khuf ketika seseorang memakai khuf, entah musafir ataupun bukan musafir, itu dhaif, lemah. Yang sahih adalah hadis sebelumnya. Kalau musafir tiga hari tiga malam, silakan. Walaupun tidak dilepas khufnya ketika ingin memperbarui wudunya, cukup dengan diusap. Selama ketika awal memakai dia berwudu dengan sempurna, termasuk membantu kaki. Selama dia tidak junub. Kalau junub berarti dia harus mandi dan harus dilepas kaos kakinya dan topnya. Itu pembatalnya. Selama dia tidak melepas. Nah, ini juga pembatal. Seseorang misalnya belum satu hari sudah dilepas. Maka dengan melepasnya tersebut, berarti kalau ingin berwudu lagi, dia harus mencuci kakinya. Misalnya habis dilepas, dia pakai lagi. Meskipun pakai lagi, dia harus melepas lagi untuk memulai pengusapan berikutnya. Dia lepas dan cuci kakinya. Kan mungkin karena ada faktor tertentu, dia terpaksa melepas kufnya, padahal belum genap sehari semalam. Atau baru setengah hari. Karena tidak nyaman, ada sesuatu di kakinya, atau ingin ada mungkin gangguan di kakinya, dia lepas. Batal hitungan waktunya. Hadis ini yang mengatakan, masih tak terserahmu, sesukamu. Dikatakan, laisa bil qawi, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Syekh Al-Albani rahimahullah pun mendhaifkan hadis ini. Kata Imam Bukhari, la yasih, tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Hadis mengatakan hampir 3 hari 3 malam batasan waktunya untuk mukim 1 hari itu jauh lebih sahih dibandingkan hadis ini. Jadi hadis ini di samping sanadnya dhaif, dia menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih yang banyak jumlahnya. Para ulama mengategorikan jika ada riwayat dhaif menyelisihi riwayat yang thiqah dan sahih, itu kepada hadis yang mungkar. Mungkar. Artinya di sini bentuk sisi kemungkarannya, kalau dari sanadnya jelas karena ada rawi yang dhaif, kemudian juga menyelisihi dari riwayat-riwayat yang umum, adalah tambahan waktu yang tidak membedakan antara musafir dan mukim. Sedangkan yang sahih dibedakan antara musafir dan mukim. Musafir 3 hari 3 malam boleh tanpa melepaskan khuf dan cukup mengusapnya. Mukim hanya 1 hari 1 malam. Sedangkan hadis ini tidak membedakan antara musafir dan mukim. 2 hari boleh, 3 hari boleh, bahkan masih tak. Semua umum. Kemudian sisi mungkar yang lain adalah kata-kata masyidah. 3 hari hanya untuk musafir dan itu sudah maksimal. Lebih daripada itu, musafir sekalipun harus dilepas kuknya dan kalau ingin pakai lagi dia harus berwudu dengan sempurna dulu dan pakaikan lagi. Sedangkan ini dikatakan tidak dibatasi waktu. Sebagian menganggap ini memansuhkan hadis-hadis yang lainnya. Dan ini diantara yang salah di dalam menjadikan dalil. Sudah dhaif dikatakan memansuhkan. Dikatakan memansuhkan. Dhaif dari asalnya tidak bisa dipakai sebagai dalil, hujah, dasar. Apalagi kalau ada hadis yang sahih yang bertolak belakang dengannya. Maka dhaif ini tambah tersingkir. Ini anehnya sebagian orang itu. Yang dia angkat adalah hadis dhaif. Hadis yang sahih dia tinggalkan. Contohnya apa? Contohnya hadis kalau namanya itu kepala itu diusap sekali penuh. Itu jelas-jelas sahihnya. Tapi yang diangkat itu adalah hadis yang hanya mengusap. Bahkan mungkin yang lainnya bukan mengusap, mencuci ubun-ubun. Karena dia enggak diusap, diambil air, dikecik. Tidak diusap. Yang diangkat hadis itu, padahal hadisnya itu yang berkaitan dengan ubun-ubun itu adalah seorang yang pakai imamah, surban, bagian daripada kepalanya itu terbuka bagian ubun-ubunnya. Dia usap ubun-ubunnya, kemudian dia usap sisanya ke imamah ataupun turbannya. Tidak hanya sekedar mengusap ubun-ubun. Dan cukup 1 kali. Nah ini, hadis yang mengatakan bahwasannya kepala itu mengusapnya 3 kali, itu dhaif. Itu yang diangkat-angkat. Yang mengatakan bahwasannya mengusap kepala 1 kali, itu seakan-akan tidak artinya tidak dianggap. Padahal jauh lebih sahih. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Itu seringnya yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Mengamalkan hadis dhaif dan menyampingkan hadis-hadis yang sahih. Yang jelas-jelas bertentangan dengan hadis dhaif tersebut kandungannya. Kandungannya. Wallahu'alam bisawab, dan itu diantara cara setan menjauhkan manusia dari ilmu. Dari ilmu. Dengan dipopulerkan hadis-hadis dhaif dan diasingkan hadis-hadis yang sahih. Diasingkan hadis-hadis yang sahih. Dan sering yang seperti ini terjadi. Mempopulerkan hadis-hadis yang dhaif, tapi hadis-hadis yang sahih seakan-akan tidak di ataupun bahkan tidak disebut-sebut. Tidak disebut-sebut. Wallahu alam bisawab. Habis terkait dengan al-mas'al al-khufaini. Untuk pelajaran berikutnya terkait pembatal-pembatal wudu. Ini yang akan kita baca di pertemuan-pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al'afu minkum. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.